أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Ta'ala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di pertemuan yang lalu setelah kita baca penjelasan dari Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu taala terkait dengan bab penyelenggaraan jenazah, sudah banyak poin-poin yang kita bacakan. Dari mulai hak jenazah itu ada 4. Yang pertama adalah gusluhu, kita mandikan. Yang kedua adalah takfinuhu, kita kafani, ya, kita bungkus dengan kain kafan. Yang ketiga adalah as-salatu alaihi, kita melaksanakan salat jenazah atas orang tersebut. Dan yang keempat adalah tadfinuhu, kita memakamkannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja, di mana muallif rahimahullahu taala berkata, wa yukabbaru alaihi arba'u takbirat. Di dalam pelaksanaan salat jenazah kita melakukan 4 kali takbir. Yukabbar alaihi arba'u takbirat. Ada 4 takbir yang kita lakukan. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi menukilkan untuk kita semua sebuah hadis di mana diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an annannabiyya sallallahu alaihi wasallam na'a an-najashi fil yaumil ladzi mata fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya tentang kematian Najasyi. Jadi di hari di mana Najasyi meninggal, Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkannya kepada para sahabat. Lalu apa yang terjadi, ma'asirul muslimin? Wa kharaja bihim ilal musalla. Dan Nabi pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar bersama para sahabat untuk melaksanakan salat jenazah. Fa saffa bihim. Nabi membuat beberapa saf, ya, dalam pelaksanaan salat jenazah untuk menyolatkan Najasyi. Wa kabbara alaihi arba'a takbirat. Dan di dalam salat tersebut Nabi takbir 4 kali. Ya, Nabi takbir 4 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ini dalil bahwa pelaksanaan salat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbirat, 4 kali takbir. Lalu dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, yaqra'ul Fatihah ba'dal ula. Setelah takbir yang pertama, maka kita membaca surah Al-Fatihah. Ya, membaca surah Al-Fatihah. Berarti bacaan yang pertama adalah membaca surah Al-Fatihah. Ya, sebelumnya membaca ta'awuz tidak masalah, disunnahkan. Ya, kalau ingin membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru dilanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian muallif rahimahullah berkata, wa yusalli 'alan nabi ba'da tsaniyah. Kemudian bersolawat kepada Nabi setelah rakaat, setelah takbir yang kedua. Jadi takbir yang pertama Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Takbir lagi. Allahu Akbar. Lalu apa yang kita baca? Kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan dijelaskan oleh para ulama, boleh kita memakai solawat Ibrahimiyah, yaitu solawat yang biasa kita baca di dalam tasyahud yang terakhir. Jadi kalau kita salatkan, ada tasyahud akhir, itu nanti ada bacaan salawat. Biasa disebut oleh para ulama salawat Ibrahimiyah. Itu boleh kita baca di setelah takbir yang kedua, di dalam pelaksanaan salat jenazah. Kemudian وَيَدْعُ لِلْمَيِّتْ بَعْدَ الثَّالِثَةِ, dan setelah takbir yang ketiga, ya, takbir pertama Al-Fatihah, takbir yang kedua adalah bersolawat kepada Nabi. Adapun ba'da at-takbir ya ats-tsalitsah, setelah takbir yang ketiga kita mendoakan si mayit. Ya, di sini doanya cukup panjang. Ya, dikatakan di sini doanya Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdaika. Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdaika. Ya Allah, yang kami salatkan ini adalah hambamu dan anak dari kedua hambamu. Ya. Kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibba'ihi fiha ila zulmatil qabr. Ya Allah, dia telah keluar dari dunia ini dan dari orang-orang yang dia cintai dan mencintainya menuju gelapnya kubur. Wama huwa laqih, dan dia menuju apa-apa yang akan dia temukan di dalamnya, pertanyaan malaikat dan lain sebagainya. Kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Kami bersaksi bahwa dahulu orang ini mempersaksikan tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Ya. Wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk. Dan sesungguhnya dia pun bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambamu dan utusanmu. Wa anta a'lamu bihi minna, dan engkau lebih tahu ya Allah tentang orang ini dibandingkan kami. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu munzilin bih. Ya Allah, dia kembali kepadamu ya Rabb, dan engkau adalah sebaik-baik tempat kembali. Wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabih. Dan dia sangat memerlukan, dia sangat fakir terhadap rahmatmu ya Allah, sedangkan engkau tidak membutuhkan mengazab hamba ini. Artinya engkau maha pemurah, engkau maha penyayang. Wa qad ji'naka ragibina ilaika syufa'a lahu. Dan di hari ini kami telah datang kepadamu dalam kondisi harap engkau memberikan syafaat kepadanya. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi. Ya Allah, seandainya dia yang sedang kami salatkan ini adalah orang yang baik, maka tambahkanlah kebaikan untuknya. Wa in kana musian fatajawaz an. Tetapi kalau seandainya dia orang yang banyak dosanya ya Allah, maka ampunilah dosa-dosanya. Walaqqihi bi rahmatika wa ridhak. Dan temuilah dia ya Rabb, ya, berikanlah kepadanya rahmatmu dan ridomu. Waqihi fitnatal qabri wa azabah, dan selamatkan dia dari fitnah kubur dan azab kubur. Wafsah lahu fi qabrihi, lapangkan kuburnya ya Allah. Walaqihi bi rahmatikal amn al amna min azabik, selamatkan dia dari azabmu. Hatta tab'athuhu aminan ila jannatik, sehingga kelak kau membangkitkannya dalam kondisi aman sampai dia masuk ke dalam surgamu. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu yang maha luas, wahai zat yang maha pemurah, wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini doa yang sangat panjang sekali. Ya, doa yang cukup panjang. Ketika mengomentari doa ini yang dibawakan oleh Al-Qadi Abi Syuja, Syekh Majid Al-Hamawi berkata, hadhil ad'iyah, doa yang baru saja kita bacakan, iltaqotoha asy-Syafi'i fi majmu'il akhbar. Ini adalah doa yang diambil oleh Imam Syafi'i dari apa namanya kumpulan doa-doa. Jadi banyak riwayat tentang doa, ya, tentang bagaimana kita mendoakan orang yang sudah meninggal, kemudian doa-doa tersebut diapakan, disatukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Warubama dzakaraha bil makna, bahkan ada kemungkinan doa yang cukup panjang ini beliau tulis bukan secara lafaz, bukan secara lafaz yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi menukir riwayat secara makna, menukir riwayat secara makna. Jadi tidak ada memang hadis secara khusus yang menyebutkan doa ini dalam satu riwayat, tetapi kata Syekh Majid Al-Hamawi bahwa doa ini adalah majmu'ah, adalah kumpulan dari doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi, dan sebagiannya diriwayatkan secara makna oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian beliau berkata, wa ashahhu hadis fil bab, adapun riwayat yang paling sahih kalau kita bicara tentang mendoakan orang yang sudah meninggal, ya, kalau kita bicara hadis yang sahih tentang doa yang dibaca ketika kita salat jenazah adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, dari Auf ibn Malik radhiyallahu ta'ala an berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jenazah. Satu ketika baginda Rasulullah Muhammad menyalatkan jenazah. Fahafidtu min du'aihi, kata Auf ibn Malik, sahabat, aku hafal doa Nabi, ya, aku hafal doa Nabi, yaitu doa yang beliau baca ketika beliau salat jenazah. Apa doanya? Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan rahmati dia. Wa'afihi wa'fu anhu, maafkan segala kesalahannya ya Allah. Wa akrim nuzulah, ya muliakan tempat turunnya. Wa wassi' madkhalah, lapangkan tempat masuknya. Wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal barad, cucilah segala kesalahannya dengan air, dengan es dan embun. Walakkihi minal khataya kama nuqqiyat thawbul abyadu minad danas, dan bersihkanlah dia dari dosa-dosanya sebagaimana baju putih dibersihkan dari noda. Wa abdilhu daran khairan min darihi, gantikan untuknya ya Rabb tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, berikan dia keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang dia tinggalkan. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan pendamping yang lebih baik daripada pendamping yang dia tinggalkan. Wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Wa idhhu min adzabil qabr, selamatkan dia dari azab kubur. Wa min adzabin nar, dan selamatkan dia dari azab neraka. Ini yang paling sahih sebenarnya, ya, yang paling sahih. Oleh karenanya kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang lain seperti kitab Kifayatul Akhyar, itu langsung disebutkan hadis ini. Ya, tentunya hadis ini nanti bisa kita ubah kata gantinya. Domirnya kita ganti. Kalau perempuan misalnya Allahumma gfir laha, ya, itu di apa namanya disesuaikan dengan kondisi apa si mayit atau kondisi jenazah. Baik. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu taala berkata, "Wa yaqulu ba'da ar-rabi'ah." Dan setelah takbir yang keempat, kita mengatakan, "Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu." Ya Allah, janganlah Engkau haramkan kami dari mendapatkan pahala si mayit, dan jangan Engkau uji kami setelah sepeninggal si mayit. waghfir lana walahu, dan ampunilah kami dan berikanlah kami dan si mayit itu ampunan. Itu dibaca kapan? Setelah kata beliau ba'dar rabi'ah, setelah takbir yang keempat, wa yusallimu ba'dar rabi'ah, setelah itu pun kita salam. Ya, jadi pas yang keempat, Allahu akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Ya. Jadi yang pertama Al-Fatihah, yang kedua bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah addu'a, doa yang paling masyhur tadi riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dari Auf ibn Malik, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sampai akhir. Dan yang keempat adalah takbir, lalu membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, lalu setelahnya kita assalam wa yusallimu ba'da ar-rabi'ah. Hal ini ma'asirul muslimin, ya, rangkaian yang baru saja kita baca, kata beliau, berdasarkan hadis dari yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan isnad, dengan riwayat yang sahih dari Abi Umamah Ibni Sahal, annahu, sesungguhnya beliau, akhbarahu rajulun min ashabin nabi, telah mengabarkan kepadanya seorang laki-laki dari sahabat nabi, anna sunnata fi salati alal janazah, bahwa yang sesuai dengan sunnah dalam pelaksanaan salat janazah, an yukabbiral imam, hendaknya imam takbir, thumma yaqra'u bi fatihatil kitab, kemudian setelah takbir membaca al-fatihah, ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama, sirran, dengan sir, suara yang lirih, thumma yusalli ala nabi, kemudian bersalawat kepada nabi, tentunya setelah takbir yang kedua, wa yukhallisud du'a'a lil janazati fi takbirat, kemudian mengikhlaskan doa untuk jenazah, ya, wala yaqra fi syai'in minhunna, dan tidak membaca surat apapun, ya, tidak ada surat yang dibaca, summa yusallim sirran fi nafsihi, kemudian apa namanya membaca salam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya ada syarat-syarat yang lain yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, ya, kalau sedikit kita ulang, ada 7. Kalau kita bicara tentang salat jenazah, ada 7 rukun. Yang pertama tentunya niat, dan ini umum, ada di semua ibadah. Yang kedua adalah arba'u takbirat. Takbirnya ada 4. Yang ketiga adalah qira'atul fatihah, ini pun rukun. Yang keempat adalah al-qiyamu lil qadir. Ya, bagi yang mampu maka wajib melaksanakannya berdiri. Ya, tidak boleh duduk kalau mampu. Yang kelima adalah bersalawat kepada Nabi. Yang keenam adalah rukunnya itu mendoakan, dan yang ketujuh adalah rukunnya adalah assalamu ba'da ar-rabi'ah, kita membaca salam setelah takbir yang keempat, ya. Di sini ada tambahan sedikit dari Syekh Majid Al-Hamawi, di mana beliau berkata yusannu italatu du'a'i ba'da ar-rabi'ah, disunnahkan kita sedikit memanjangkan doa setelah takbir yang keempat. Berdasarkan riwayat Al-Baihaqi Ibnu Majah dari Abdullah Ibni Abi Aufa, annahu shalla ala janazati ibnatihi fakabbara arba'an famakasa sa'atan hatta zananna annahu yukabbiru khamsan. Ya, bahwasanya Abdullah Ibni Abi Aufa, beliau shalla ala janazati ibnatihi, menyalatkan jenazah putrinya. Maka setelah takbir yang keempat, beliau diam cukup lama. Sampai kami menyangka beliau akan takbir yang kelima. Summa sallama an yaminihi wa an shimalihi, kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Falamma sharaf qulna lahu ma hadza. Tatkala sahabat Nabi Abdullah bin Abi Aufa telah salat jenazah, kami tanya, "Kok tadi setelah takbir yang keempat panjang sekali?" Ya, lalu dikatakan, "Inni la azidukum ala ma raaitu Rasulullah yasna, aku tidak menambahkan sedikit pun kecuali dari apa yang aku lihat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Oleh karenanya, sebagian ulama berpendapat setelah takbir yang keempat boleh kita diam beberapa saat, tidak langsung salam, sambil memperbanyak mendoakan apa jenazah. Itu riwayatnya, walaupun para ulama menjelaskan bahwa sanadnya adalah lemah. Baik, saudara-saudaraku sekalian, para hadirin yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan penjelasan dari Al-Qadi Abi Suja kaitannya dengan penyelenggaraan jenazah. Yudfanu fi lahdin. Dikuburkan di lahat. Liang lahat. Ada liang kubur, ada liang lahat. Tentunya kalau liang kubur ya kubur. Kita digali kubur misalnya setinggi 1,5 meter misalnya. Kita sudah bahas di pertemuan awal bahwa standar minimal kedalaman kuburan itu adalah ketika kita bisa memastikan tidak tercium bau. Dan tidak bisa digali oleh hewan buas. Itu standar paling minimal. Ya. Taruhlah misalnya kalau kita lihat di Indonesia ini, di Jakarta, rata-rata itu seleher orang dewasa dengan tinggi yang normal. Seleher atau sedada ya, orang dewasa dengan tinggi yang normal. Hampir 1,5 meter kurang lebih ya. Walaupun tidak ada ketentuan khusus. Tetapi standar minimalnya ukurannya adalah tidak tercium bau, ya, lalu tidak bisa digali oleh apa? Oleh hewan. Adapun yang dimaksud dengan lahat, tentunya kita sudah tahu ya. Jadi setelah kita gali kuburan itu, ada bagian yang luasnya cukup untuk si jenazah diarahkan ke arah kiblat. Itu namanya liang lahat. Biasanya agak digali sedikit di bagian pojok yang menghadap ke arah kiblat. Itu disebut dalam Islam, dalam istilah hadis itu disebut dengan lahat. Hal ini ma'asirul muslimin berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Imam An-Nasa'i dari Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, ya ketika beliau sedang sakit, al-hidu li lahdan, buatkan untukku nanti lubang lahat. Ya lubang lahat. Wansabu alayya labina nasoban, dan letakkan di atasku nanti labinah. Labinah itu ubin-ubin. Kalau di kita rata-rata diganti oleh papan. Ya, atau di beberapa daerah kita lihat diganti dengan bambu ya. Bambu yang disusun sedemikian rupa agar bisa menutupi bagian atas dari si jenazah sebelum dijatuhkan kepadanya tanah ya. Dikatakan di sini kama suni abi Rasulillah. Ya sebagaimana dahulu pernah dilakukan kepada Nabi. Jadi Nabi itu dikubur di lahat. Kata Syekh Majid Al-Hamawi, lahat itu adalah an yuhfar fi janibil qabr al-qibali min asfal qadra ma yasa'ul mayyit. Jadi setelah digali kubur, ya kita gali lagi di arah kiblat. Digali lagi sedikit di arah kiblat, ukurannya adalah ukuran tubuh. Ya apabila dibaringkan dengan rusuk kanan di bawah. Ya rusuk kanan di sebelah bawah. Lalu dikatakan di sini mustaqbilal qiblah. Jadi ya, dan diarahkan si jenazah itu ke arah kiblat. Hal ini berdasarkan riwayat di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata qiblatukum ahya'an wa amwata. Qiblatukum ahya'an wa amwata. Kiblat itu adalah kiblat untuk kalian, baik orang yang hidup atau orang yang sudah meninggal. Ini dia. Hadis riwayat Abu Dawud. Qiblatukum ahya'an wa amwata. Itulah kiblat kalian bagi yang masih hidup, artinya kita sholat, ataupun yang sudah meninggal. Wa yusallu min kibali ra'sihi birifqin. Dan kita masukkan si jenazah ke dalam kuburan dari arah kepalanya dengan rifq, dengan hati-hati, dengan pelan, dengan lembut. Ya, jadi dimasukkan dari arah apa? Dari arah kepalanya. Berdasarkan riwayat Imam Syafi'i dengan sanad yang sahih bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sulla, beliau dimasukkan ke dalam kubur min kibali ra'sihi, dari arah kepalanya. Ya, dari arah kepalanya. Berarti kalau arah kepala itu kalau di kita misalnya ya, dari arah utara ya, dari arah utara karena kan kiblat itu cenderung ke arah barat walaupun sedikit menyerong misalnya ya, jadi dari arah kepalanya ya. Lalu dikatakan di sini, walaupun umumnya di masyarakat itu rata-rata ditaruh di tengah ya, ditaruh di tengah lalu di apa namanya diberikan tiga orang misalnya di atas, tiga orang di bawah, lalu diberikan seperti itu, dan tidak masalah ya, karena ini apa namanya sifatnya hanyalah mustahab, dianjurkan. Lalu dikatakan wa yaqulul ladhi yulhiduhu, dan orang-orang yang akan meletakkan di liang lahatnya hendaknya dia mengucapkan. Jadi yang turun di bawah tiga orang yang akan meletakkan di liang lahat, hendaknya mereka mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah. Bismillah, kami menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala millati rasulillah, dan di atas millah atau agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, begitu pun disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah, bahwasanya dikatakan kana nabi idza wada'al mayyit fil qabr qala bismillah wa ala millati rasulillah. Bahwasanya nabi punya kebiasaan kalau meletakkan mayit ke dalam kubur, ke dalam lahat, maka nabi berkata bismillah wa ala millati rasulillah. Wa yudja'u fil qabri ba'da an yu'amma qamatan wa bastatan wa yusattah al qabr ya. Lalu setelah itu diletakkan ya, atau ditidurkan si jenazah itu di dalam kubur setelah kita dalamkan, artinya sudah kita ukur, kita paskan ukurannya, baru kita apa, kita letakkan ke dalam kubur, baik tingginya, lebarnya, dan lain sebagainya. Wa yusattahul qabr ya. Lalu dikatakan di sini yang dimaksud dengan yusattah kata Syekh Majid adalah yuj'al mustawiyan ya, mustawiyan, jadi tidak boleh ada kubur yang lebih tinggi dari kubur yang lain. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Daud, riwayat Imam Muslim dari Fadalah radhiyallahu ta'ala an, sami'tu Rasulullah ya'muru bitaswiyatil kubur. Nabi memerintahkan meratakan kuburan. Ya, artinya tidak dibuat apa namanya tinggi ya, tidak dibuat mewah, megah, dan lain sebagainya. Itu dilarang ya, kata Syekh Majid Al-Hamawi. Wala ba'sa biraf'ihi 'anil adri qa'al 'anil ard qadra shibr. Tetapi kalaupun diangkat kira-kira satu jengkal itu tidak masalah. Ya kalaupun bagusnya biarkan saja rata, tetapi kalau mau diangkat kata beliau satu jengkal tidak masalah. Hal ini berdasarkan riwayat Jabir radhiyallahu ta'ala an, annahu ulhida li Rasulillah lahad wa nasaba alaihi labin nasaban wa rufi'a qabrahu qabra shibrin. Kata Jabir ya, hadisnya riwayat Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban, bahwa dibuatkan lahat untuk Nabi, lalu diletakkan ubin-ubin di atas Nabi, lalu diturunkan tanah, kemudian dinaikkan sedikit kurang lebih satu jengkal. Ya, untuk membedakan mana yang kuburan dan mana yang bukan kuburan. Ini poinnya jelas ma'asyiral muslimin. Kemudian Syekh Majid Al-Qadi Abi Syuja' berkata, "Wala yubna 'alaihi." Dan kuburan tidak boleh dibangun di atasnya bangunan, ya. Lalu dikatakan di sini wala yujassas, dan tidak boleh pula disemen. Ya, tidak dibangun bangunan, tidak juga disemen. Berdasarkan hadis ya, riwayat yang dari riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Imam Muslim, dan yang lainnya, dalam hadis dikatakan naha Rasulullah an yujassas al-qabr wa an yuq'ad alaihi wa an yubna alaihi, bahwa Nabi melarang menyemen kuburan, membangun kuburan, dan duduk di atas kuburan. Hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh para ulama kecuali Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Ini poin-poinnya. Oleh karena kita lihat di negara kita banyak sekali kuburan-kuburan yang dibuat pagar, lalu ditinggikan, dibuat mewah, dibuat bangunan kubah, dan lain sebagainya. Ini tentunya bertentangan dengan apa? Dengan petunjuk yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan ada poin sedikit lagi, wala ba'sa bil bukai 'alal mayyit, tidak masalah kita nangis. Ya, tidak masalah kita menangisi jenazah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innallaha la yu'adziba bidam'il 'ain, Allah tidak akan mengazab mayit dikarenakan air mata. Ya, wala yahzanul qalb wala bihuznil qalb, dan tidak juga Allah mengazab mayit dikarenakan hati yang bersedih. Tetapi seseorang diazab dan mendapatkan rahmat adalah dikarenakan lisannya. Kata Nabi, lisannya. Jadi yang mendatangkan azab atau rahmat, lisan. Kalau lisan kita pakai untuk sesuatu yang maksiat, mendatangkan azab. Dan berapa banyak orang yang celaka gara-gara lisannya. Tapi kalau kita gunakan untuk kebaikan, berzikir, membaca Al-Quran, maka kita mendapatkan pahala yang besar. Min ghairi nauhin wala syakkin jaib. Tetapi tidak boleh kita berteriak-teriak, histeris. Itu dilarang dalam Islam, haram. Begitupun merobek-robek kerah atau merobek-robek kantong, itu tidak boleh dalam Islam, ya. Bahkan ada ancamannya bahwa siapa yang tidak bertobat dari perbuatan tersebut, ya, akan dipakaikan untuknya pakaian yang buruk yang terbuat dari tembaga yang panas kelak pada hari kiamat, ya. Lalu dikatakan wa yu'azza ahluhu ila thalasati ayyam min dafnihi, dan takziah itu adalah 3 hari setelah penguburan. Lalu dikatakan di sini wa tukrah ba'da madiha, dan kalau sudah lewat 3 hari makruh, enggak boleh lagi kita mengunjungi, kata beliau, kecuali yang belum sempat dikarenakan safar, dikarenakan sakit, silakan, tidak masalah. Lalu dikatakan di sini wa yukrah li ahli al-bayt sun'u ta'amin yajma'una an-nas alayhi. Ah, ini penting diingat oleh masyarakat. Kata beliau, dimakruhkan si keluarga sahibul musibah membuat makanan lalu mereka mengumpulkan manusia. Lagi ada musibah kok buat makanan. Ah, ini ya. Dan banyak perkara yang lain disampaikan di sini, termasuk wala yudfan, poin yang terakhir walaupun waktunya sudah habis, la yudfanu thnani fi qabrin, tidak boleh menguburkan 2 orang sekaligus di dalam satu kubur. Ya, kecuali darurat. Darurat contohnya dalam peristiwa perang Uhud, perang Badar misalnya, satu lubang dibuat untuk beberapa orang. Ya, tetapi ada penjelasan dari para ulama, kalau yang dibuat di satu lubang itu suami istri yang meninggal berbarengan atau kakak beradik, itu tidak sampai haram tapi yukroh. Yukroh artinya makruh, ya, kata pendapat sebagian ulama. Dan ada poin-poin yang lain, ya, di sini misalnya disebutkan wa minal bid'ah al-muharramah, di antara bid'ah yang diharamkan, kata Syekh Majid Al-Hamawi dan beliau ulama Syafi'iyah, tidak boleh meletakkan di atas kubur minaz zuhur, bunga-bunga, lima fihi min idha'atil mal, karena itu sifat mubazir, tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak mendatangkan kebaikan sama sekali, tidak ada sunnahnya, tidak ada perintahnya, tidak ada manfaatnya, maka itu adalah idha'atun lil mal, itu adalah bentuk pemborosan yang tidak perlu, kata beliau. Baik, ma'asyiral muslimin, ada poin-poin yang lain yang mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa kita bahas. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Mau bisnis minuman yang lain dari biasanya, segar dan menyehatkan? Ambil peluang bisnis minuman sari tebu alami yang tanpa bahan pengawet. Bersama Maxindo, selalu menghadirkan peluang usaha terbaru untuk Anda. Mesin pemeras tebu tipe MKS TB300 Maxindo memproses tebu segar dan alami menjadikan minuman manis yang menyehatkan dan siap dikonsumsi secara praktis dan efisien. Dengan desain teknologi terkini yang memudahkan kinerja, terbuat dari material berkualitas, tebu diperas hanya dengan sekali proses. Mesin dilengkapi dengan fitur forward dan reverse untuk putaran gilingan yang lebih maksimal. Kapasitas hingga 300 kilo per jam secara kontinu. Dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet yang memudahkan kerja mesin. Higienis dan sangat cocok untuk berbagai skala usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi gak ada hasilnya. Hingga akhirnya. Silakan, Mas. Ya. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan matan kitab Abi Syuja' dan juga penjelasan dari Syekh Majid Al-Hamawi, mudah-mudahan bermanfaat. Di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa kita coba berdiskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baik melalui pesan singkat di 0812-9345-5676 atau Anda pun bisa menggunakan layanan telepon di 0812-1998-1555. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Pertanyaan yang pertama, kuburan tidak boleh ditinggikan dan tidak boleh disemen. Tapi kenapa kuburan seorang ustadz malah disemen, dikijing dengan bagus? Apakah ini tidak menyalahi perintah Nabi dari hamba Allah di Semarang? Allah alam bisawab, ya tentu kita tidak melihat kuburan siapa, ya. Tetapi yang kita lihat adalah apakah cara penguburannya sudah sesuai atau tidak dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang dalam banyak kasus, bapak-bapak dan ibu sekalian, para ulama sebenarnya tidak menghendaki orang-orang yang datang setelah mereka memperbagus. Ya, kalau kita lihat kuburan-kuburan yang diperbagus itu bukan dilakukan atas wasiat para ulama atau para wali dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang yang datang jauh setelah mereka, entah mungkin 50 tahun setelahnya, 100 tahun setelahnya, datang setelah mereka, dibuatlah bangunan-bangunan, tempat-tempat untuk berkumpul, di atasnya dikasih kubah dan lain sebagainya. Dan kita tidak melihat siapa mereka. Tetapi kita hanya berbicara tentang hukum syariat bahwa hal itu dilarang. Hadisnya tadi sahih, ya. Riwayat siapa tadi? Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya. Di mana tadi disebutkan riwayatnya? Riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Dikatakan naha Rasulullah an yujassas al-qabr, Nabi melarang menyemen kuburan, begitupun duduk di atasnya dan membangun kuburan. Itu dilarang oleh baginda Rasulullah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kalau saya tidak salah ya, dari hadis Ali radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata kepada seorang tabi'in, maukah engkau aku utus yang dulu aku diutus dengannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali dulu pernah diutus untuk oleh Nabi. Apa tujuan Ali diutus? Tidaklah kata Ali aku mendapatkan kuburan illa sawaituhu, tidaklah aku mendapatkan kuburan yang dimuliakan, yang ditinggikan, kecuali Nabi memerintahkanku agar meratakannya, merata samakannya dengan kuburan yang lain. Nah, ini hukum syariat. Ya, adapun yang dilakukan di masyarakat yang bertentangan dengan syariat, ya kita katakan salah. Terlepas pelakunya adalah syekh atau fulan, ya itu tidak menjadi ukuran. Itu tidak menjadi pembenaran atas apa yang telah jelas dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Ida dari Palembang Ustaz. Baik, silakan Ibu Ida. Saya mau tanya Ustaz. Iya. Tanya. Di sini kan rata-rata di daerah Palembang ini kubur semen kuburan itu di semen semua Ustaz. Iya. Semen semua. Nah, ini rencananya saya ini, suami saya kan sudah meninggal Ustaz, sudah 100 hari Ustaz. Masya Allah. Jadi ceritanya itu, ini kalau tidak di kasih semen pinggir-pinggirnya itu Ustaz. Iya. Di banyak itu Ustaz, banyak kambing di situ Ustaz. Banyak kambing. Orang beternak, orang mengembala di kuburan. Iya, makan segala apa di situ di kuburan Ustaz, kambingnya itu. Jadi kalau tidak di semen pinggir-pinggirnya, di eker-eker itu Ustaz, tanahnya itu. Iya. Iya, Ibu. Jadi kalau di sini rata-rata itu di dikasih kijing nah itu Ustaz. Dikasih apa, Ibu? Dikasih kijing. Kijing. Yang seperti bingkai. Ya, ya itu Ustaz. Boleh apa tidak itu Ustaz? Baik, Ibu. Itu saja, Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab ma'asyiral muslimin. Kalau kita lihat apa dalil-dalil yang tadi kita bacakan, bahwasanya hal tersebut dilarang, hal tersebut dilarang. Dan ini sebenarnya kalau menurut saya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini pemerintah kota atau provinsi untuk membuat sistem yang bagus, sistem yang baik. Artinya ini lebih permasalahannya lebih rumit karena sebenarnya pemerintah harus ambil bagian dalam hal ini ya. Kalau kita lihat di Jakarta misalnya kita senang melihatnya, ya kuburan itu terjaga kehormatannya. Dan berusaha, walaupun mungkin alasannya kalau di Jakarta itu bukan karena alasan syar'i, tetapi lebih kepada alasan barangkali mahalnya harga tanah, lalu memaksimalkan lahan yang tidak terlalu luas agar bisa digunakan oleh banyak orang. Sehingga di Jakarta, kalau kita pergi ke kuburan-kuburan itu banyak sekali tulisan-tulisan. Dilarang membangun, dilarang menyemen, dilarang menanam pohon di tengah-tengah kuburnya. Itu banyak sekali aturan-aturan yang dibuat. Dan kita lihat secara umum aturannya bagus. Kalaupun boleh diletakkan, hanya diletakkan semacam batu nisan penanda saja. Penanda bahwa di situ dikubur si Fulan bin Fulan pada tanggal sekian misalnya. Kalau kita lihat pendapat para ulama tentang hal itu, kata mereka tidak masalah. Kalau sekedar untuk penanda. Adapun memberikan istilahnya apa tadi kijing atau diberikan semen atau dibangun dan lain sebagainya, Allah alam bisawab, itu tidak boleh ya. Adapun masalah kambing itu tidak menjadi pembenaran atas apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita dan ini sebenarnya pembahasannya bukan antara saya dengan ibu ya. Artinya harusnya yang ikut membahas masalah ini adalah dinas pertamanan dan dinas perkuburan. Ya kan ada kan bagian di dinas, di pemerintahan. Nah ini yang harus ada sinergi. Ya bagaimana caranya agar pemakaman itu jangan sampai dimasuki oleh hewan ya. Seperti kambing atau yang lain. Nanti mereka buang kotoran ya. Lalu mereka injak-injak kuburan tersebut. Tapi kan Ustaz mereka nggak dosa. Iya, kita yang dosa yang membiarkan. Karena manusia itu muhtaram, dia dihormati, dimuliakan. Ya bagaimana kita biarkan itu menjadi tempat hewan buang hajat, lalu diacak-acak dan lain sebagainya. Ini artinya, ini masalah yang sangat mendasar ya. Artinya sebenarnya yang punya kekuatan untuk mengubah ini adalah orang-orang yang diberikan amanah sebagai pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya mereka memperhatikan hak-hak kaum muslimin, di antaranya adalah memuliakan para jenazah, ya, memuliakan orang-orang yang sudah meninggal dengan cara membuat aturan yang baik, ya, agar jangan sampai hal-hal yang tadi disebutkan terjadi. Tetapi itu bukan menjadi alasan, sekali lagi, tetapi orangnya yang harus disalahkan, penjaganya atau aparat yang terkait, harusnya mereka membuat aturan yang tegas, ya. Ada beberapa hadis yang apa namanya yang ingin saya bacakan, misalnya disebutkan di sini dari Abu Hayyaj Al-Asadi yang tadi saya sebutkan, ya, riwayat Imam Muslim. Ali bin Abi Thalib berkata, sungguh aku mengutusmu dengan sesuatu yang Rasulullah pernah mengutusku dengan perintah tersebut. Apa itu wahai Ali? Yaitu jangan engkau biarkan patung melainkan engkau musnahkan, dan jangan biarkan kubur tinggi dari tanah melainkan engkau ratakan. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kalaupun diberikan pengecualian tadi, hanya satu jengkal sebagai penanda. Ya, disebutkan di sini, boleh kubur dinaikkan sedikit satu jengkal supaya membedakan dengan tanah sehingga lebih dihormati dan mudah diziarahi. Tadi dalilnya sudah kita baca dan itu disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar dan disebutkan juga dalam kitab kita tadi, ya. Kalau diangkat hanya sekedar satu jengkal tidak masalah. Berdasarkan riwayat Jabir, ya, riwayat Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Hibban, bahwasanya kubur Nabi itu dinaikkan sekitar satu jengkal. Ya, Allah alam bisawab. Jadi menurut saya itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan, ya. Bagaimana Ustaz, saya pengen solusi misalnya. Ya sudah, harus dibicarakan dengan semua masyarakat yang memiliki keluarga yang dikubur di situ, bagaimana mereka memberikan masukan-masukan kepada aparatur daerah agar lebih memperhatikan permasalahan ini. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya saat menurunkan jenazah diiringi dengan azan, dan bagaimana pandangan syariah tentang pelaksanaan upacara militer saat menguburkan mayit? Allahu'alam bishawab. Dua hal ini adalah dua hal yang sia-sia, tidak ada faedahnya sama sekali. Yang pertama, mengumandangkan azan tidak ada dalil yang syar'i, baik dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari perbuatan para sahabat, atau tidak juga diceritakan dalam kitab-kitab yang mu'tabar, dalam kitab-kitab fikih misalnya, tidak ada, ya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun apa namanya tata cara penguburan dengan apa namanya protokol militer misalnya, ya, itu kita katakan secara penguburan itu kan syariat, ya, aturan syariat. Maka kita berusaha komitmen dengan apa yang dibuat oleh syariat. Malah jangan kita tasyabbuh menyerupai orang-orang apa namanya orang-orang barat misalnya dengan dalam tata cara metodologi apa tata cara penguburan misalnya, itu tidak. Kita umat Islam punya aturannya, punya hukum-hukum tersendiri, maka hendaknya kita bangga dengan syariat kita, kita tunduk kepada syariat kita, kita laksanakan syariat kita. Adapun yang ditanyakan tadi azan atau dengan menembakkan peluru dan lain sebagainya, itu tidak dikenal dalam syariat agama Islam. Allah alam bisawab. Ada hamba Allah di Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Baik. Silahkan Ibu. Ustaz, iya, selamat tahun baru ya Ustaz. Iya Ibu, sama-sama. Yang pertama Ustaz yang kami tanyakan, insya Allah sesuai dengan yang dibahas ya Ustaz. Baik Ibu. Apa iya Ustaz, saya pernah mendengar dari Ustaz yang lain gitu, sebenarnya sholat jenazah itu tidak selalu 4 takbir, itu yang pertama ya Ustaz. Dan yang kedua Ustaz, amalan puasa besok Ustaz, itu yang baik 9-10 atau 10-11? Atas baik jawabannya, jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, kalau pertanyaannya apakah ada riwayat lebih dari 4 takbir, ada beberapa sahabat melakukan lebih dari 4 takbir. Tetapi dijelaskan oleh para ulama, ketentuan terakhir dari baginda Nabi Muhammad sebelum beliau meninggal adalah hanya 4 takbir saja. Walaupun memang ada beberapa riwayat disebutkan 5 takbir, atau dalam riwayat 6 takbir, ada sebagian yang mengembalikan kepada apa namanya kedudukan kemuliaan sahabat atau dia memiliki kemuliaan sebagai orang yang berilmu dan lain sebagainya, tetapi pendapat yang paling kuat wallahu a'lam bishawab adalah 4 kali takbir sebagaimana riwayat-riwayat hadis yang sudah kita sampaikan. Tapi kalau pertanyaannya apakah benar ada riwayat yang menyebutkan sebagian sahabat melakukan lebih dari 4 takbir, ada. Ya, yang saya ingat ada beberapa riwayat bahwa ada sebagian yang lebih dari 4 takbir. Tapi riwayat yang lebih kuat menurut para ulama adalah riwayat 4 kali takbir sebagaimana sudah kita apa namanya sebutkan. Adapun pertanyaan yang kedua masalah puasa di tanggal 10 Muharram, yang bagus 10-11 atau 9-10. Wallahualam bishawab, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ya apa namanya ada 4 tahapan puasa Muharram. Ketika di Mekah Nabi melakukannya dan tidak memerintahkan umatnya. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi melaksanakannya dan para sahabat pun melaksanakannya. Ketika turun ayat puasa, ya, ketika turun ayat puasa maka tidak lagi dikerjakan, artinya tidak lagi wajib, menjadi sunnah. Dan yang terakhir, 1 tahun sebelum beliau meninggal, Nabi berkata, seandainya tahun depan aku masih punya umur, aku ingin puasa 1 hari sebelumnya, atau puasa tasu'ah. Ya, puasa tasu'ah. Kalau ditanya, mana yang lebih bagus, apakah 1 hari sebelumnya? Kalau yang di hadis yang kita tahu, 1 hari sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat, maksud dari hadis tersebut adalah mukhalafatu ahlul kitab. Mukhalafah ahlil kitab. Yaitu menyelisihi ahli kitab. Maka Allah alam bisawab dijelaskan oleh para ulama, tidak masalah diiringi 1 hari setelahnya atau 1 hari sebelumnya atau setelahnya. Itu dua-duanya tidak masalah. Tujuannya untuk membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Karena dalam riwayat bahwa Nabi datang ke Madinah, beliau dapatkan orang Yahudi puasa di tanggal 10. Maka Nabi berkata, kenapa mereka berpuasa? Sesungguhnya mereka meyakini tanggal 10 adalah hari di mana Musa diselamatkan dan Firaun ditenggelamkan. Maka Nabi Muhammad berkata, ana aula bi Musa minhum. Aku lebih dekat kepada Musa, lebih utama atas Musa dibandingkan mereka. Ya. Dan Nabi memerintahkan kita menyelisihi orang-orang ahli kitab dengan cara berpuasa 1 hari sebelumnya atau boleh juga 1 hari setelahnya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya dititipin uang oleh kakak untuk menyemen kuburan orang tua. Apa saya dosa melaksanakan? Iya. Allah Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah benar anak-anak muslim dan non-muslim yang meninggal masih kecil belum balig, maka mereka akan diasuh oleh Nabi Ibrahim dan akan masuk surga bersama Nabi Ibrahim? Dengan teks tersebut saya tidak tahu. Dengan teks yang seperti itu saya tidak tahu. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang anak-anak yang meninggal, ya, ketika mereka belum sampai balig, mereka meninggal, ya. Sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang lahir, setiap anak yang lahir ke muka bumi dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Lalu bapaknya lah yang akan menentukan, ya, berperan apakah dia akan menjadi Yahudi, Majusi, menjadi Nasrani atau Majusi. Oleh karena sebagian ulama mengatakan kalau aulad al-kuffar kalau mereka meninggal belum balik, ya, sebagian ulama berpendapat mereka masuk surga. Sebagian lain berpendapat bahwa mereka akan yumtahan. Mereka akan diuji nanti di akhirat dan Allah lebih tahu kalau mereka dewasa bagaimana mereka. Ya. Ini apa namanya perkara yang diperselisihkan. Bahkan sebagian ulama, ya, walaupun pendapat ini pun apa namanya dipermasalahkan, ada yang berpendapat bahwa mereka disamakan dengan hukum orang tuanya. Mereka berdalil dengan firman Allah di surat apa itu, surat Nuh, ya. Apa kata Allah, walam yalidu illa fajiran kaffara wa qala nuhu rabbi la tadhar ala al-ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara. ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya anak-anak orang kafir itu ya dihukumi sama dengan orang tuanya, karena Allah katakan Nabi Nuh berdoa kepada Allah bahwa berkata orang-orang kafir itu tidak melahirkan kecuali fajiran kafara, para pendosa dan para pengingkar kafir ya. Walaupun ya nanti ini perdebatan, kalau saya cenderung Allah alam bisawab ya, hadisnya jelas kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir terlahir dalam kondisi fitrah, tetapi bapaknya yang menentukan berperan, maksudnya yuhawwidanihi, apakah menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kelima, hamba Allah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bayi yang baru lahir, baru berusia 7 hari, bagaimana cara mencukur rambutnya? Apakah dicukur habis atau hanya dicukur sedikit? Ari-ari bayi apakah harus disimpan atau dibuang? Allah alam bisawab, ya dicukur-cukur habis, kemudian ditimbang berapa gram, lalu dibelikan perak. Ya, dibelikan perak. Misalnya rambutnya berapa, 10 gram, misalnya belikan perak senilai 10 gram. Rambutnya 5 gram, dibelikan perak senilai 5 gram, kemudian disedekahkan. Ya, disedekahkan, uangnya disedekahkan. Adapun ari-ari dibuang. Ya, ari-ari dibuang. Ya, kalau disimpan, kalau ada keyakinan kalau dibuang nanti akan begini begitu, itu tidak ada, itu khurafat. Ya, itu tidak ada tahayul dan khurafat, tidak ada dasarnya dalam agama. Dibuang tidak masalah. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa zikir dan bacaan memandikan jenazah? Saya tidak tahu ada zikir tertentu ketika kita memandikan jenazah. Saya tidak hafal dan tidak tahu ada zikir tertentu ketika memandikan jenazah. Allah alam bissawab. Sudah habis pertanyaannya. Baik. Kita masih menunggu, apa masih ada? Masih ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan ketujuh. Apakah darah nyamuk itu najis? Ya dimaafkan, darah najis. Tapi yang sedikit, yang kecil itu dimaafkan. Kutu nyamuk itu dimaafkan. Anak kemarin sedang sholat, ada nyamuk di tangan, anak pukul dan berdarah. Kenapa dipukul? Diusir saja. Kalau dipukul kan butuh konsentrasi. Gimana coba lagi sholat, mukul nyamuk. Itu butuh konsentrasi. Ya, nanti hilang kehusyuannya, diusir saja, nggak usah dipukul. Ya, dimaafkan, kalaupun yang sedikit itu dimaafkan. Allah alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah merahmati keluarga, saudara, sahabat kita yang sudah meninggal. Allah lapangkan kuburnya, Allah terima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan kita yang masih diberikan umur oleh Allah senantiasa diberikan kesehatan dan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.